Insyaallah yang request Paco Bandung Urip ya dipanggil kali ini bersama Feve Vanessa bermain bersama The Angels. Cewek banget kok si Ca. Sampai Tadi ada Paco Bandeng Urip, spesial teman-teman yang di sini semuanya ya.